Usah kau tangiskan pada cinta lama. Usah kau impikan kita akan bersama. Biarkan ia terus berlalu bagaikan mimpi. Hilang di mata.